بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita masih bersama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam salah satu karyanya dan tentu kita sangat banyak telah mengambil faedah atau telah mengambil faedah yang sangat banyak dengannya kita bisa mengenali diri kita kemampuan yang ada pada diri kita berikut kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita Ini adalah fadlun min Allah Azza wa Jalla. Benar-benar sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mendapatkan bantuan dan pertolongan untuk kita selalu mampu dan bisa melakukan evaluasi terhadap amalan-amalan yang kita lakukan dan perbuat baik yang bersifat lahiriah ataupun yang bersifat batiniah dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membantu dan menolong kita untuk kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini benar-benar telah membawa segudang kekurangan, segudang aib, segudang kesalahan, bahkan berbagai macam bentuk dosa telah kita lakukan dan perbuat. Tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, kita bisa mengenali aib diri kita dan bahkan harus kita mengenali kebodohan diri kita. Di saat kita menganggap diri pintar atau bisa mungkin, kita harus menyadari bahwa di sana ada orang yang lebih pintar dari diri kita. Mungkin kita bisa atau mengatakan suatu saat, saya lebih baik dari atau saya adalah baik di sana ada orang yang lebih baik dari diri kita. Maka di saat kita memandang saudara kita ada orang yang lebih muda umurnya dari kita, kita jangan sampai kemudian husnudzan bin nafsi. Berbaik sangka pada diri, wis aku lebih baik kok dari dia, saya sudah umurnya sekian dalam kebaikan. Oh jangan. Tetapi di saat kita melihat orang yang lebih muda dari diri kita, kita mengarahkan pada diri kita itu sebuah penilaian, yaitu saya lebih mendahului dia dalam dosa dan kesalahan. Berarti kan ini adalah orang yang benar-benar mengenali dirinya. Kalau bertambah umur melihat diri paling baik dari orang yang masih muda umurnya, ini barakallahu fikum penilaian terhadap diri yang enggak tepat. Mungkin kita telah menganggap melakukan atau telah melakukan kebaikan-kebaikan. Ia belum tentu. semua kebaikan yang kita lakukan dalam umur yang panjang semuanya diterima oleh Allah? Belum tentu. Artinya bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap diri itu lebih baik dari siapapun. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini kalau kita menemukan saudara kita lebih muda umurnya. Bagaimana kalau kita menemukan saudara kita itu lebih tua umurnya? Apa anggapan yang harus kita tanamkan pada diri kita? Maka jangan sampai kita mengatakan wis tua kok seperti bayi. Ya, artinya kalau kita mau melakukan evaluasi terhadap diri, mengenali aib-aib dan kekurangan diri, maka yang kita ambil kesimpulan pada diri kita bahwa dia karena umurnya yang lebih dari dirimu, dia telah melampaui saya dalam kebaikan. Allahu Akbar. Betapa mulianya diri kita kalau penilaian itu sedemikian rupa kita lakukan. Sungguh sangat mulia. Sehingga kita merasa diri kita itu kurang, merasa diri kita itu selalu berada di bawah teman-teman kita. Tentu ini akan bisa menjadi cemeti barakallahu fikum. Akan bisa menjadi cemeti pada diri kita untuk terus melaju, lari, mengejar saudara-saudara kita di dalam kebaikan. Ini kalau kita sama-sama baik. Bagaimana tentu sangat-sangat tidak pantas kalau seseorang itu wis tidak baik, lalu menganggap diri baik di hadapan saudara-saudaranya. Kan ini lebih jelek lagi penilaian barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus mendapatkan bantuan dan pertolongannya. Melakukan evaluasi selalu terhadap diri kita berharap dengan kadar ilmu kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberkahinya dengan kadar amal yang kita lakukan. Allah azza wa jalla menerimanya. Itu harapan kita di dalam hidup. Melakukan evaluasi terhadap amalan. Ilmu, semoga ilmu yang sedikit ini diberkahi oleh Allah azza wa jalla. Berikutnya berharap bahwa apa yang telah kita lakukan dari amal kebajikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Maka termasuk dari perbuatan besar untuk meluruskan sekerat daging, segumpal darah pada diri kita yang disebut dengan al-qalb. Salah satu cara meluruskannya selain apa yang telah lewat, ya, yang sudah kita bahas dan yang sedang kita bahas, yang sudah lewat, yaitu mengedepankan cinta kepada Allah Azza wa Jalla dari segala-galanya. Yang kedua yang sedang kita bahas adalah apa? Mengagungkan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dibahas oleh beliau barakallahu fikum bagaimana seseorang melakukan perbuatan kebaikan atau perintah, lalu ia mengharap sanjungan, pujian dari manusia, posisi di manusia, di tengah-tengah manusia. Nah, orang yang melaksanakan perintah seperti ini atau dia meninggalkan larangan karena takut dari celaan orang, terjatuh di hadapan atau di matanya orang. Bukan dia meninggalkannya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang melaksanakan perintah demikian dasarnya, meninggalkan larangan begitu barakallahu fikum landasannya, orang ini bukan termasuk melaksanakan kewajiban atau perintah meninggalkan larangan karena memuliakan dan mengagungkannya. Nasallallahu salamat al-afiyah. Berikutnya, sekaligus dia tidak memuliakan yang memerintah dan yang melarang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, fa'alamatu ta'zimi lil awamiri. Maka tanda sikap pengagungan terhadap perintah-perintah, yaitu ri'ayatu awqatiha, memperhatikan waktu-waktunya, wahududiha, dan juga memperhatikan batasan-batasannya perintah itu. Wataftishu ala arkaniha wa wajibatiha wa kamaliha, memperhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan penyempurna-penyempurnanya. Berikutnya, wal hirsu ala tahantahiniha fi awqatiha, dan semangat untuk mengerjakannya pada waktunya. Allahu Akbar. Berikutnya, termasuk sikap pengagungan terhadap perintah, wal musara'atu ilaiha inda wujubiha, bersegera melaksanakan perintah-perintah itu di saat kewajiban pada diri kita. Wal haznu wal ka'abatu wal azafu inda fauti haqqin min huquqiha, bersedih ya ka'abah sama pilu, ya bersedih sama juga asif, ya sangat disayangkan, menyayangkan di saat luput hak dari hak-hak perintah itu. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa kita saja dalam melaksanakan kewajiban sering terjatuh dalam perkara-perkara yang mungkin itu adalah kesalahan fatal. Mari kita cek. Di sana ada saudara kita melaksanakan kewajiban tidak di atas tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Kesalahan yang sangat fatal dalam melaksanakan kewajiban itu. Di sana ada orang yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam, tapi kewajibannya, kesempurnaannya, penyempurnanya, rukun-rukunnya, barakallahu fikum, atau hak-hak kewajiban itu terkadang lemah kita mengerjakannya. Akan disebutkan lebih dalam lagi oleh beliau. Contoh kata beliau, kaman yahzanu ala fautil jama'ah, sebagaimana seseorang bersedih apabila luput dari berjamaah dalam sholat. Wa ya'lamu annahu law taqabbalat minhu salatuhu munfaridan, dan kalau dia mengetahui, ya, dan mengetahui kalaulah sholatnya sendirian itu diterima, sholat sendirian diterima, dia tahu misalkan, fa innahu qad fatahu 27 dhifa, maka sungguh dia telah luput dari 27 lipat. Kan bersedih loh. Walaupun sekiranya dia tahu kalau sholat sendirian itu diterima oleh Allah. maka sungguh dia telah luput dari 27 lipatan. Contoh lain lagi, kata beliau. Tentu ini bersedih, barakallahu fikum. Walau anna rajulan yu'anil bai'a wasyira. Kalau seseorang melakukan jual beli safar, ya jauh tempatnya, ya taruhlah Lombok dari sini, tafutuhu safqatun wahidatun fi baladihi min ghaira safarin wala masyaqqah, tapi luput ya darinya satu bentuk transaksi di negerinya tanpa safar, tanpa lelah. Ya, kalau misalkan seseorang menjual atau membeli jauh keluar daerah, beli mobil, ya kan lelah, butuh ini, butuh itu, segala-galanya. Nah, sementara ada bentuk transaksi yang mirip, yang sama di negerinya tanpa ada safar, tanpa masyakkah, luput. Qimatuha, harganya taruhlah 27 dinara. Ya, yaitu 27 dinar harganya. Luput. Barakallahu fikum. Maka tentu orang yang sadar bahwa dia merugi itu, la akala yadaihi nadiman wa asafa. Niscaya dia akan menggigit kedua tangannya, biasanya disebut jari, ya, menggigit tangannya karena menyesal dan merasa merugi, barakallahu fikum. Fa kaifa wa kullu dha'fin mimma tadha'afa bihi salatul jama'ati khairun minan alf wa alf wa alf. Bagaimana kalau setiap lipatan dari lipatan-lipatan sholat, nilai sholat berjamaah itu lebih baik dari 1000, 1000, 1000. Wa masya Allah ta'ala. Ya, dan apa yang Allah kehendaki pada nilai sholat berjamaah itu? Ya, kalau luput. 1000, 1000, 1000-nya lagi. Lipatan ribuan, barakallahu fikum, luput dari dirinya. Fa'idan fautul abdi alaihi hadar ribhu qata'an, maka luputnya seorang hamba dengan keberuntungan begitu besar sebuah kepastian. Masya Allah, kita diajak oleh beliau untuk menyelami nilai dari pengagungan sebuah perintah Allah Azza wa Jalla itu adalah besar. Kalau kita membangun sebuah perintah dengan dasar pengagungan terhadap perintah itu, nilainya pelaksanaan perintah itu akan berlipat-lipat-lipat. Taruhlah sekarang kita belajar ilmu agama. Barakallahu fikum, perintahnya jelas. Allah yang memerintahkan kita untuk belajar. Ada orang yang semangat, jazahullahu khair, terus berusaha mencari sampai dia merasa ketinggalan apa yang dia tidak ikuti, dia mencoba mencarinya. Semangat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Maka di saat dia misalkan tidak hadir, ada rasa rugi. Ada rasa merugi. Di sana ada orang, ya wis, enggak peduli. Ya, barakallahu fikum. Mau mendatangi majelis taklim saja, ya Allah, beratnya. Berbagai macam alasan. Capek. Kemudian, ya pusing-pusing sedikit. ia keluar, ia dalam tentu kebutuhan yang tidak daruri. Itarulah bisa dilakukan ba'da taklim, barakallahu fiik. Tapi subhanallah, ya. Nah, ini adalah sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ta'zimul amr, mengagungkan sebuah perintah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya kita berharap kepada Allah di saat kita punya teman yang baik, lingkungan yang baik, tentu kita telah menemukan ternyata penopang untuk kebaikan kita sangat besar. Di saat teman-teman kita baik, lalu kemudian lingkungan kita baik, barakallahu fikum, kita merasakan penopang, barakallahu fikum. Taruhlah misalkan ana berada di tengah masyarakat, ya tentu tidak akan semangat melakukan kebaikan seperti berada di tengah-tengah antum para tulabul ilm. Ya, ahlus sunnah wal jamaah, rijalan wa nisa, tentu beda, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi keberadaan teman yang baik, lingkungan yang baik, sangat-sangat menopang untuk kita terbawa semangat, barakallahu fikum. Kalau kita di kampung yang jelek, terjatuh di dalam dosa, semuanya benar-benar mendukung kita terjatuh di dalam dosa. Beda kan? Kalau di pondok melakukan kesalahan, ya dihukum, diingatkan, ditegur, dinasihati. Beda. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga cepat terpanggil untuk merubah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu contoh. Belajar ilmu agama adalah sebuah kewajiban. Maka bentuk kita mengagungkan perintah belajar ilmu agama, tentu memperhatikan waktunya, barakallahu fikum. Memperhatikan ya kesempurnaan-kesempurnaannya. Mengikuti, barakallahu fikum, bersegera dan merasa merugi di saat luput, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Naam. Beliau mengatakan, wa katsiru minal ulama yaqul, banyak dari kalangan ulama mengatakan, la salata lahu wa huwa baridul qalbi, tidak ada nilai salat, tidak ada salat bagi orang yang dingin hatinya, tidak terdorong, ya, untuk menyiapkan diri, wis baru dimarah, diingat ke, apalagi kalau sang ya suami sudah di depan HP, misalkan, ya Allah, ya, diingatkan sama istrinya, bo, sudah azan lo mas, ya, tersinggung, marah, emosional, ya, terus bersikap jelek kepada istrinya, barakallahu fikum, farid, barid, ya, hati yang hampa, barakallahu fikum, dingin, dia menghadapi dan memenuhi panggilan-panggilan kebaikan, tidak punya semangat. Tapi kalau urusan dunia, ya Allah, ya, bagaimanapun dia akan siap, walaupun cuma mungkin ya 1.000 perak, 2.000 perak, 50.000 perak, dia akan siap meluangkan segala-galanya. Bukan berarti bahwa kita kemudian tidak melakukan upaya memenuhi kewajiban kita terkait dengan kewajiban mencari nafkah, tapi kita berhadapan dengan sebuah panggilan-panggilan akhirat, maka disinilah kita bisa memposisikan diri. Kita berharap terbentuknya lingkungan ahlus sunnati wal jamaah, terbentuknya lingkungan salafiyah, benar-benar kita merasakan sebuah ketenangan dan ketenteraman tinggal di lingkungan orang-orang yang menginginkan kebaikan di dalam hidup. Ini semestinya. Iya, tidak kemudian barakallahu fikum kita jadikan keberadaan kita di lingkungan yang baik itu tidak memuaskan diri kita di dalam hidup. Iya, tidak puas-puas barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, dengan terus kita melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, memahamkannya kepada orang lain, atau kepada diri kita sendiri, sebagai upaya besar untuk kebaikan kita di belakang hari. Rahimani wa rahimakumullah. La salat terhadap orang yang baridul qalb. Farigu min hadhil masibah. Kosong dari bagian-bagian ini. Tidak mendapatkan. Ya, jadi benar-benar hampa. Barakallahu fikum. Berada di lingkungan yang baik. Ternyata kosong bawaannya, pikirannya. Hafizani wa hafizah. Gairu murtahin laha. Tidak tenang, tidak tenteram dalam dengan solat itu. Fahadha min adami ta'zimi amrillahi ta'ala fi qalbihi. Ini adalah sebab tidak adanya pengagungan perintah Allah di dalam hatinya. Ya, barakallahu fikum. Wa kadzalika idza fatahu awwalal waqt alladhi huwa ridwanullah ta'ala. Demikian juga dia merasa merugi apabila luput dari awal waktu pengerjaannya. Sementara awal waktu itu adalah ridwanullah ta'ala. Atau luput dari saf pertama yang malaikat Allah Azza wa Jalla malaikat berselawat dari arah kanan. Walau ya'lamul abdu fadilatahu lajalada alaih. Kalau seorang hamba mengerti keutamaan sholat berjamaah itu, ya, atau shaf yang pertama, niscaya dia akan bergulat. Ya, artinya berebutan untuk mendapatkannya. Dan walakana qur'ah, niscaya akan diadakan pengundian. Siapa? Ya, barakallahu fikum. Karena sama-sama masuk brut. Langsung di depan. Ternyata barakallahu fikum sudah pul. Ya, sama-sama. Nah, kalau misalkan harus melakukan qur'ah akan dilakukan qur'ah. Yaitu barakallahu fikum undian. Wa kadzalika fautul jam'il katsir alladzi tadha'afa as-salatu bi katratihi wa qillatihi. Demikian juga akan merasa bersedih kalau luput dengan jumlah yang banyak yang dengannya nilai sholat akan berlipat-lipat. Banyak atau sedikitnya. Kullama kathural jam'u kana ahabba ilallah azza wa jalla. Maka di saat semakin membludak jamaah sholat, maka tentu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ba'udatil khutwa kanat khutwatan tahuttu khati'ah. Kalau sebagaimana langkahnya semakin jauh dari masjid, ya dari ujung sana, ya atau kampung seberang kali taruhlah, ya dekat akhuna Abu Adam atau Ustaz Abdullah, semakin banyak melangkah, maka satu langkahan itu akan menghapuskan khati'ah, satu kejelekan. Ya, wa ukhra tarfa'u darajah, yang lain langkahannya akan mengangkat derajatnya, maka dia akan merasa barakallahu fikum merugi kalau tidak dimanfaatkan langkahnya itu. Rahimani wa rahimakumullah. Wa kadzalika fautul khusyu'i fi shalah, demikian juga luput kekhusyuan di dalam salat. Maaf-maaf saja kita sangat-sangat lemah dalam kaitannya khusyuk, ia kaitannya dengan khusyuk di dalam solat. Wa huduril qalb, dan luput dari hadirnya hati kita fiha fis solat baina yadayir rabbi tabaraka wa ta'ala alladhi huwa ruhuha wa lubbuha, di mana khusyuk dan hadirnya hati di hadapan Rabb kita itu termasuk dari ruhnya solat dan intinya solat. Ya. Fasolatun bila khusyu'in wala hudurin kabadani mayyitin la ruha fi. Solat tanpa khusyuk dan hadirnya hati seperti mayit yang tidak punya ruh. Allahu Akbar. Ya. Kita malu terhadap diri kita sendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sering kali barakallahu fikum, kita termasuk orang yang banyak mungkin tidak khusyuknya di dalam solat. Ya, sementara khusyuk dan hadirnya hati itu merupakan ruh dan intinya solat. Afala yastahil abdu ayah dia ila makhlukin mitlahu abdan mayitan au jariyatan mayitatan. Tidakkah seorang hamba itu malu dia memberikan hadiah kepada temannya, tarulah memberikan hadiah kepada sesama dia, seorang budak tapi mati, atau budak wanita tapi mayitah, mati. Budaknya mati, ana hadiahkan buat anda, wahai saudaraku. Budak ini, budak mati mau dihadiahkan. Atau barakallahu fikum, budak wanita mati. Ya, gambarannya kita berdiri di hadapan Allah, tidak khusyuk. Atau tidak hadir hati ini di hadapan Allah Azza wa Jal. Seperti mayit kan. Tidak punya ruh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita harus terus butuh setelah solat beristighfar selalu kepada Allah. Butuh istighfar selalu kepada Allah. Minta ampun. Barakallahu fikum. Diri kita ini terkait dengan solat. Terus. Fama dhanna hadzal abdu an taqa'a tilkal hadiyatu mimman qasadahu biha min malikin au amirin au ghairihi. Bagaimana pendapat hamba ini kalau ternyata hadiah itu orang yang ditujunya itu seorang raja? Kalau sesama tadi sudah aib memberikan hadiah kepada temannya budak mati, ada budak wanita mati, barakallahu fi. Bagaimana lagi pendapatnya kalau hadiah itu yang dituju adalah seorang raja, seorang pemimpin, atau mungkin ya menteri, atau gubernur, atau mungkin bupati. Fahakada sawa as-salah al-khaliyati minal khusyuk wal hudur. Sama kata beliau, solat yang kosong dari kekhusyuan dan kosong dari hadirnya hati kita. Sehingga untuk melihat orang yang solat tapi enggak bisa melakukan perbaikan terhadap dirinya, sifatnya, wataknya, ya, mulutnya, enggak bisa. Kenapa? Karena dasar pelaksanaan inti hidupnya solat ini ternyata enggak ada ruh, enggak ada kehidupan padanya. Makanya sulit. Barakallahu fikum. Disinilah letaknya ma'asyiral ikhwah, abnai, ikhwani wa akhwati, untuk terus kita belajar akidah. Karena khusyuk itu merupakan bagian atau nilai hasil buah yang dipetik dari sebuah upaya pembentukan qalb dengan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan barakallahu fikum wajam'il himmah 'ala Allah taala fiha bimanzilatil hadzal 'abd awil amah almayyit alladhi yuridu ihda'ahu ila ba'dil muluk. Kata beliau barakallahu fikum, salat yang kosong dari khusyuk, kosong dari hadirnya hati dan penghimpunan kemauan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak adanya ini semua di dalam salat, seperti budak laki-laki atau wanita yang sudah mati, dia ingin memberikannya, ya, hadiahnya kepada seorang raja, ya, walihada la yakbaluha Allah taala minhu, karena yang dihadiahi itu adalah budak yang mati, perempuan yang sudah mati budak itu, ya tentu temannya aja enggak mau nerimanya, bagaimana raja. Maka oleh karena itu salat yang tidak ada khusyuknya, tidak ada hadir hati padanya atau semangat kepada Allah Azza wa Jalla, sama dia kedudukannya seperti itu. Walihada la yakbaluha Allah ta'ala minhu, oleh karena itu Allah tidak menerima darinya. Wa in asqatat tis salatul fardha fi ahkami dunya, kendatipun salat yang dia kerjakan telah menggugurkan kewajiban dia dalam hukum di dunia ini. Kalaupun gugur kewajiban, wala yuthibuhu alaiha, maka Allah tidak membalasnya dengan pahala. Allahu Akbar. Ini salah satu kewajiban lo yang setiap saat, ya, 5 kali sehari semalam terus berulang. Kalau kita duduk di majelis, ya sekarang ya, ya sekali dalam sehari. Tapi sholat, ya, barakallahu fikum, jauh kita dari kekhusyuan, disinilah letaknya sekali lagi untuk kita belajar. Kekurangan terhadap diri kita dalam semua kewajiban, kurang kita memberikan kewajiban-kewajiban itu barakallahu fikum haknya. Oleh karena itu kan terkadang sifat-sifat jelek susah kita perangi, watak-watak jelek susah kita memeranginya, karena kita tidak pernah dapat hadiah atau jarang dapat hadiah nilai besar dari sholat kita. Sementara Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar, akan bisa mencegah sholat itu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Banyak faedah untuk kita bisa melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang sudah kita lakukan atau yang kita akan kerjakan. Ada titipan hadiah dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala wa jazallahu anhu wa an muslimin jami'an wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.